bidang bisnis, pada suatu saat saya sempat berdiskusi dengan seorang pemain bulu tangkis nasional ya. Dan saya tanya, mas kegiatan sehari-hari Anda apa gitu. Yang menarik ceritanya adalah ternyata kegiatan kehidupannya sangat sederhana. Jadi pagi bangun tidur ya, lalu dia makan, setelah sarapan istirahat sebentar, lalu mulai latihan. Mungkin latihan lari, tergantung keadaannya. Jadi kadang-kadang lari-lari pagi ya, atau dia akan melakukan kegiatan olahraga yang lain. Setelah itu makan siang, setelah makan siang tidur sejenak, bangun olahraga lagi. Ya, bahkan latihan shadow badminton atau badminton tanpa memakai bolanya, tanpa memakai koknya ya, dia berlatih begitu aja seperti seolah-olah bermain beneran 1 jam. Lalu lari menjaga stamina. Lalu malam dia mulai olahraga beneran, jadi bermain dengan orang 1 jam. Ya. Lalu dia istirahat, makan malam, tidur. Besok pagi begitu lagi. Katanya sehari-hari itu kegiatannya 6 jam sampai 7 jam adalah berlatih olahraga. Dan itu bukan ketika pertandingan nasional. Kalau mau menghadapi pertandingan nasional atau internasional, maka dia harus berlatih kira-kira 10 jam sehari dengan sangat ketat. Ya. Nah, yang menarik menurut saya, kalau kita mempelajari orang-orang hebat di dalam kehidupannya, entah itu atlet, entah itu pemain ski, entah itu adalah seorang ahli di dalam bermain saksofon atau apapun, maka kalau Anda lihat, kehidupannya selalu sangat sederhana, yaitu bangun sesuatu yang rutin, lalu berolahraga atau misalkan berlatih hal itu, dan terus-menerus melakukan itu. Ya. 1 jam, 6 jam, 1 hari, 6 jam, 7 jam, sampai dengan 10 jam sehari, dan melakukan rutinitas itu secara berkelanjutan. Nah, ini yang menarik. Kata Malcolm Gladwell kan, kita butuh 10.000 jam untuk menjadi ahli. Dan kalau Anda betul-betul sangat ahli, maka tanpa sadar, rutinitas kehidupan kita dibentuk untuk mencapai tujuan utama itu. Mitra bisnis, kalau Anda amati, ada 2 kunci, yaitu yang pertama adalah kesederhanaan kehidupan. Tidak boleh terlalu kompleks. Harus melakukan sesuatu yang sederhana. Jadi rutin, rutin, sederhana ya. Dan yang kedua adalah fokus. Fokus pada hal kunci yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan Anda. Dengan 2 hal inilah baru kita mampu mencapai sesuatu yang sangat tinggi. Bahkan seorang pebisnis, kalau Anda lihat rutinitas kehidupannya untuk pebisnis yang sangat sukses, sangat sederhana. Bangun pagi, mungkin baca email atau apa, makan, pergi kerja. Dan rutinitas kerja itu sangat rutin. Malam capek, pulang istirahat, dan begitu berterus-terusan. Ternyata kita butuh untuk menyederhanakan fokus kita sehingga kita bisa menjadi hebat luar biasa. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.